kalian bertaburan. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Dunia yang kelam menjadi terang, hati pun gembira. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Bagi yang bercinta, malam purnama bertambah bahagia. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Maka syukurilah terangnya bulan sebagai nikmat Tuhan. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Di ombak yang tenang sinarnya rembulan, bak berlian bertaburan. Malam bulan purnama bermandikan cahaya. Bermandikan cahaya. Malam bulan purnama bermandikan cahaya.